macam dinding itu lagi. Lupakan sejenak jalannya waktu. Beri sedikit waktu yang kau punya untuk nikmati sisa hari yang jarang ku miliki. Jagalah untuk malam ini saja, senandungkan rasa yang belum tertumpah. Singkirkan wajahnya dalam ingatanmu. Renungkan kita berdua dalam dekapan cinta.